saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ini harus terngiang oleh kita. Penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, yang menyebutkan kesulitan itu ujian loh, kemudahan itu juga ujian, sehat itu juga ujian, sakit, saya kira kalau sakit semua kita ngaku sedang diuji. Tapi seringkali gak jujur, gak ngaku diuji kalau lagi sehat. Kekayaan itu ujian, kemiskinan ujian, halal ujian, halal itu ujian. Kebanyakan, nah, oh ini kan halal, akhirnya makan 2 piring. Kebanyakan, akhirnya gak bagus juga. Itu ujian. Ketaatan, ujian. Kemaksiatan, ujian. Petunjuk, ujian. Kesesatan, ujian. Dua-duanya ujian. Bapak-bapak dan saudara, ini ada satu ungkapan yang cukup dalam. Monggo kita renungkan sama-sama nih. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau itu berkata begini pak, perkataannya laisa bifaqihin. Sepertinya ungkapan itu menyentak saya, menyentak kita semua. Laisa bifaqihin, bukanlah termasuk yang dalam ilmunya, alias cetek. Kan begitu kan? Tidak termasuk yang dalam ilmunya. Faman lam ya'udil bala'u ni'amahu. Bila seseorang itu tidak menganggap balak atau musibah itu sebagai nikmat. Jadi kalau kita ini belum bisa merasakan sakit itu adalah nikmat, itu masih cetek tingkatannya. Kalau belum bisa merasakan pensiun itu nikmat, kayaknya banyak yang merasa terwakili kalau yang ini. Berdua sama hampir. Kita sudah 15 tahun ya. Ya itu kita nikmati. Nah. Kalau pensiun itu belum dirasa sebagai sebuah kenikmatan, itu belum dalam, cetek pak. Kalau sedih gara-gara pensiun, masih cetek gitu lah kira-kira. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa senyum pada saat pensiun? Senyum pada saat musibah datang. Jarang, Ustaz. Ya memang gak mudah. Menghadapi pensiun itu dengan rasa ketakutan. Itu. Sehingga ada biasa training masa pra-pensiun gitu ya. Iya. Di kursus. Sehingga kayaknya laku terus trainer tuh. Tapi ya kursusnya tetap orang iso. Ya, saya suka bilang begini, kan saya ada kawan, tim punya lembaga yang menangani, dalam tanda kutip semacam orderan itulah ya, proyek-proyek menyiapkan para calon pensiunan tuh, kan satu pra itu, pra pendidikan pra pensiun. Gitu. Saya bilang, orang pensiun tuh gak akan bisa antum sentuh hanya dengan teori manajemen, gak bakalan mungkin. Kalau waktu mau menjabat sih oke ya, kalau sudah itu gak connect dia. Antum mesti sentuh urusan surga, neraka, mati, ya itu baru. Itu. Karena seiring usia juga sudah mulai undur gitu. Itu. Sudah sore. Itu. Oke, jadi akhirnya kemudian beliau, ayo kalau gitu kita inilah, kita kerjasama. Monggo lah, saya enggak mesti harus kerjasama. Ini bahan-bahan barangkali monggo dipakai. Oke, baik, kembali ke sini. Jadi laisa bifaqihin. Faman lam ya'udil bala'u ni'amahu. Bukan termasuk orang yang mendalam ilmunya. Bila seseorang tidak menganggap bala itu sebagai nikmat. Dan saya kira hari ini menjadi bukti nyata. bahwa ternyata pensiun itu nikmat. Pak, kalau enggak pensiun kira-kira sulit enggak duduk ngaji kayak gini nih? Nah, kalau sukses itu ukurannya lebih dekat ke surga, insya Allah kan setelah pensiun lebih dekat ke surga apa ke neraka? Insya Allah lebih dekat ke surga kan? Quran yang sekian puluh tahun yang lalu dibeli mulai dibaca. Kan kira-kira gitu. Yang selama ini ada di... gitu. Mulai dibaca kan gitu. Mulai dibaca. Gitu. Nah, alhamdulillah bisa hadir di ngaji begini, insya Allah. Nah, mulai bisa memperhatikan terkait dengan bagaimana sholatnya anak, bagaimana sholatnya cucu. Cucu sudah bisa baca Al-Quran apa? Belum. Insya Allah, insya Allah. Pensiun itu sendiri bagian dari nikmat yang Allah berikan. Bagian dari nikmat. Cuman persoalannya, Pak, berapa banyak yang begini, Pak? Itu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masa pensiun justru habis di depan TV. Habis nonton sinetron. Main game. Atas nama menghilangkan stres. Itu kira-kira gimana itu? Jangan-jangan udah jatuh ketiban? Udah pensiun? Aduh. Nerakanya lebih dekat. Saya kira ini... Enggak tahu ya. Ini yang sudah pensiun harus menyapa ini kayaknya. Harus menyapa. Mungkin satu waktu komunitas pensiun yang ada di dalam ruangan ini mengundang sahabat-sahabatnya dalam kajian sehari, setengah hari, reuni bersama tapi diingetin yang begini-begini nih. Saya kira perlu kita sapa. Kan kita ingin juga masuk surga bersama sama. Itu. Warakha'u musibahu. Tidak dalam ilmu seseorang yang tidak menganggap kenikmatan itu sebagai cobaan. Yang sedang meniti karir, yang sedang berada di puncak, ayo kita sama-sama belajar bahwa kenikmatan ini adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya ketentuan ini bukan untuk orang lain. Adanya ketetapan ini bukan untuk siapa-siapa. Ini semuanya dibentangkan oleh Allah, dijelaskan oleh para ulama karena Allah menginginkan agar semua kita ini baik dalam keadaan sedang produktif maupun mohon maaf sudah dalam posisi lanjut. Tetapi bagaimana semua keadaan menjadikan kita meraih surga yang Allah janjikan untuk kita semuanya. Nasihatku untukmu.